drop it. Bataraya kan ragu ala bangi nari kau di paminasangku kasuk mangsai rimang ituku rima saronuku pariati kemine niaka kajampuri rina manaria tinggu muri murinu tulibat kumanjina mapilan nasirisa radalea perikongan barang niat tonja pamalin-malinu sang tuntut ada malin-malinku rikau Batara singara pintae minasangku takala pasta spesial buat yang gunting nasisa radalea dasina dasina mulu nyawanu mapatriko barang dia tonja pamah